Mitra bisnis, menurut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, sistem logistik nasional yang harus benar-benar diatur dan didukung oleh pemerintah terdiri dari beberapa unsur, yakni ketersediaan komoditi, di mana Indonesia sebagai penghasil komoditi terbesar di dunia. Selain itu juga ada infrastruktur yang mumpuni, sumber daya manusia, penyedia jasa logistik, informasi dan teknologi, serta regulasi yang pasti. Lalu seperti apa harapan ekonom Faisal Basri terhadap pemerintah dalam menjalankan sistem logistik nasional ini? Untuk mengetahuinya, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa harapan Anda? Kepada calon pemimpin yang akan datang menjelang pilpres, jadi kita sandingkan di sini, kita tanya satu-satu mereka tentang komitmennya terhadap ini. Sama-sama di dalam berbagai forum, misalnya tentang insentif. Makanya perusahaan pelayaran Indonesia bukannya nggak punya kapal, punya. Tapi registrasinya di Singapura, karena dia dapat bunga yang murah, dapat tax holiday, dapat beli BBM yang lebih murah, gitu-gitu kan. Jadi ini saya rasa kebodohan-kebodohan ini seperti ini harus segera diakhiri lah. Terkait juga dengan Coast Guard, bahkan kan Pak Dijen Perhubungan Laut kemana-mana udah pakai seragam Coast Guard kan, semacam nantang gitu kan. Jadi saya juga heran gitu tentang ini juga akli gitu tadi. Konsekuensi dari kalau kita buka alur Timur Barat, angkatan laut kita harus diperkuat dan anggaran di APBN harus makin banyak ke angkatan laut. Nah, yang berkuasa angkatan darat sekarang, presidennya darat, capresnya darat semua gitu kan. Kita bukan urusan Jawa Bali, bukan urusan apa kan. Tapi coba bayangkan apa yang bakal terjadi kalau ini kita abai untuk kembali ke jati diri kita, sementara tantangan-tantangan udah di depan mata gitu. Coba bayangkan 90% industri, sumbangan industri manufaktur itu di Jawa dan Sumatera, 90%. Jadi di tempat lain praktis nggak ada industri. Coba, kenapa sih industri nggak muncul di Kalimantan? Karena kalau saya bangun industri di Kalimantan yang UMP-nya jauh lebih murah dari Jakarta, kan enak tuh, lebih murah dari Jawa. Tapi waktu barang industrinya saya angkut, ongkos angkutnya nggak jalan. Jadi laut juga akan meningkatkan industrialisasi di Indonesia, sehingga pabrik yang ada di Jawa pindahnya nggak ke Vietnam, tapi pindahnya ke Kalimantan. Kan terjadi distribusi industri yang lebih merata gitu, yang mempercepat, sehingga tidak bergantung lagi Kalimantan pada bauksit gitu-gitu. Nah, ujung semua ini kembali dirajut oleh kekuatan laut itu. Laut sebagai pemersatu, bukan laut yang memisahkan pulau-pulau itu sehingga dibangun jembatan gitu. Saya pikir. Jadi ingat, laut adalah pemersatu. Dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang kompatibel dengan Indonesia. Nah, kita gunakan yang namanya keunikan Indonesia itu sebagai kekuatan utama yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian kita, apakah Bhinneka Tunggal Ika kan? Setiap pulau punya karakteristik tersendiri, punya kekayaan alam yang beda-beda. Kemudian dengan lautlah itu dipertukarkan, kekayaan alam itu disinergikan menjadi satu kekuatan nasional yang padu. Wah, luar biasa. Demikian Faisal Basri. Saya Manggariska.